lalu dia tidak boleh bertahalul sampai dia bertahalul dari keduanya semuanya. Jadi harus tuntas dulu baru dia bisa bertahalul. Nanti insyaallah akan kita jelaskan. Qalat Aisyah mengatakan, faqadimtu Makkata wa ana haid. Aku mendatangi kota Mekah dan aku haid. Yani Aisyah ketika masuk kota Mekah datang haidnya. Lam atuf bil bait wala baina as-Safa wal Marwati. Aku tidak bisa tawaf di Ka'bah. Tidak juga antara Safa dan Marwah. Yani tidak bisa tawaf dan tidak bisa melaksanakan sa'i. Fashakautu dhalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang itu. Faqal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, unqudi ra'saki wa mtashiti wa ahilli bil hajji wa da'il umrata. Kata Nabi, uraikan rambutmu dan sisirlah dan berihramlah untuk haji, tinggalkan umrah. Qalat fa fa'altu, lalu dia mengatakan aku lakukan itu. Falamma qadaina al-hajj arsalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a Abdurrahman ibn Abi Bakr ila Tan'im. Setelah kami melaksanakan haji, yakni masa pelaksanaan haji telah selesai, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku bersama Abdurrahman ibn Bakr ibn Abi Bakr, yakni saudaranya, ila Tan'im. Kami disuruh pergi ke Tan'im. Fa'tamartu, aku mengambil umrah. Faqal, lalu Nabi mengatakan, hadhihi makana umrataki. Pelaksanaan ini adalah menggantikan umrahmu. Fataf, lalu tawaf. Alladzina ahallu bil umrati bil baiti. فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. Orang yang berihram dengan umrah pada awalnya, dia tawaf di Ka'bah, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah, kemudian dia bertahallul, kemudian dia bertawaf tawaf yang lain lagi, sekali lagi setelah kembali dari Mina, dari haji mereka, ya, setelah kembali dari Mina untuk haji mereka, yakni yaitu tawaf tanggal 10 ketika mereka telah wukuf, kemudian mabit di Muzdalifah, kemudian mereka melontar jumrah, ya, jumrah Aqabah, kemudian mereka sudah bertahalul, ya, kemudian mereka tawaf. Tawaf itu adalah tawaf untuk haji, ya. Wa ammal ladzi kanu jama'u al-hajj wal 'umrata fa innama tawafu tawafan wahida. Adapun yang menggabungkan antara haji dan umrah, innama tawafu tawafan wahida, mereka hanya melaksanakan tawaf sekali saja. Taib, di dalam hadis ini memberikan gambaran kepada kita bahwa ada tiga jenis dari pelaksanaan haji. Yang pertama adalah ifrad. Yang kedua adalah tamattu. Yang ketiga adalah qiran. Ifrad asal dari makna ifrad itu adalah menunggalkan, satu aja. Ya, melaksanakan satu dari ibadah, yaitu haji saja. Tamattu dari asal kata senang, santai. Dia melaksanakan umrah, kemudian dia bertahalul dari umrahnya. Setelah itu dia haji. Adapun qiran, dia gandengkan antara umrahnya dan hajinya. Dia satukan antara haji dan umrahnya. Pelaksanaannya adalah pelaksanaan ifrad. Pelaksanaannya adalah pelaksanaan orang yang haji. Tapi niatnya dia masukkan ke dalamnya adalah umrah. Kalau kita lihat di dalam rukun pelaksanaan haji dan umrah, rukun umrah itu ada tiga: berihram, tawaf, sa'i. Sementara rukun haji ada empat: berihram, tawaf, sa'i, wukuf. Kalau kita urut dia, berihram, wukuf di Arafah, tawaf, dan sa'i. Berarti dalam rukun haji terdapat rukun umrah. Di dalam dalam rukun umrah tidak sempurna rukun haji. Nah, ketika dia melaksanakan haji, pasti dia berihram. Di situ dia berniat, dia gabungkan antara haji dan umrahnya. Kemudian dia apa lagi? Dia wukuf untuk hajinya. Tawaf dan sa'i itu bisa diniatkan, ya, include di dalamnya untuk haji dan umrah. Maka orang yang qiran, dia seakan-akan dia melaksanakan haji, karena di dalamnya dimasukkan niat umrah, maka dia mendapatkan umrah. Baik, kita akan baca dari keterangan Imam Nawawi. Qauluhum hajjatul wada', haji wada'. Kenapa dinamakan sumiyat bidzalik, diberi nama dengan haji wada', hajinya Rasulullah ini? Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wadda'a an-nasa fiha wa lam yahujja ba'da al-hijrati ghairaha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berpamitan dengan manusia pada haji tersebut. Wada'a itu adalah berpamitan, ya. Dan beliau tidak berhaji setelah hijrah kecuali hanya itu. Jadi haji Nabi, haji yang pertama dan yang terakhir. Dikatakan Nabi wada'a, pamitan, ya, karena setelah haji itu beliau wafat. Ya, setelah melaksanakan haji itu, beberapa bulan setelahnya beliau wafat. Wa kanat sanata 'ashara min al-hijrah. Haji itu terjadi pada tahun 10 dari hijrah. I'lam anna ahaditha al-bab mutadhahiratun ala jawaz al-ifrad al-hajj 'an al-umrah wa jawazi at-tamattu' wal-qiran. Lalu Imam Nawawi mengatakan, ketahuilah bahwa hadis-hadis yang di dalam bab ini banyak hadisnya, ya insyaallah nanti akan kita pelajari, ya. Hadisnya cukup banyak untuk menjelaskan kepada kita. InsyaAllah nanti akan kita baca satu persatu. Ada 37 riwayat dalam bab ini. Hadis-hadis dalam bab ini zahirnya, secara zahir, bolehnya menunjukkan akan bolehnya memisahkan haji dari umrah. Yani menunggalkan haji dari umrah. Yani itu namanya ifrad. Ifrad, ya, memisahkannya dan hanya dilaksanakan hanya haji saja. Wa jawaz at-tamattu' dan qiran. Bolehnya tamattu' dan qiran. Jadi kalau kita lihat yang tiga, tamattu' dan qiran itu dalam sekali perjalanan melaksanakan dua ibadah, haji dan umrah. Ya. Adapun ifrad berarti sekali perjalanan dia hanya melaksanakan satu ibadah, haji saja. Itu namanya ifrad. Ya. Waqad ajma'a al-ulama'u 'ala jawazi al-anwa' al-thalathah. Telah sepakat ulama bahwa bolehnya tiga jenis tersebut. Ya, siapa mau mengerjakan tamattu' silakan. Siapa yang mengerjakan qiran silakan. Siapa yang mengerjakan ifrad silakan. Boleh. Wa amma an-nahyu al-waridu 'an Umar wa Utsman radhiyallahu 'anhuma fa sanuwaddihu ma'nahu fi mawdhi'ihi ba'da hadha insyaallah ta'ala. Adapun larangan yang datang dari Umar dan Utsman, maka insyaallah ta'ala nanti akan kita jelaskan apabila sudah sampai kepada hadisnya, pembahasannya. Wal ifrad, Imam Nawawi menjelaskan ifrad ayuhrim bil haji fi ashhurihi wa yafrughu minhu thumma ya'tamir. Ifrad itu adalah dia berihram dengan haji fi ashhurihi, pada bulan-bulan haji. Mana bulan haji? Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu ada bulan-bulan yang telah ditentukan, mulai dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Yakni dia berihram dari mulai bulan-bulan ini. Kalau seandainya dia berihram dari tanggal 2 Syawal misalkan, atau dari tanggal 1 Syawal, boleh enggak? Sudah boleh, sudah dikaitkan dia dari bagian dari haji. Tapi kalau dia berihram dari bulan Ramadan untuk hajinya, belum. Itu namakan dengan miqat zamani, miqat yang berkaitan dengan waktu, yakni waktu memulai ihram. Ada lagi namanya miqat makani, yakni tempat memulai ihram. Nah, orang kalau seandainya sudah masuk bulan-bulan haji, yaitu bulan Syawal, dia sudah boleh berihram untuk haji. Kalau dia berihram dari bulan itu, selalu dalam kondisi berihram sampai melontar jumrah tanggal 10 Zulhijjah. Maka larang-larang ihram semenjak dia berihram sampai dia melontar jumrah, kalau misalkan melaksanakan haji, ya, sampai dia melontar jumrah, dia harus menjaga diri dari larang-larang ihram. Ya, jadi dia berihram dengan haji di bulan-bulannya, bulan-bulan haji. Wa yafrughu minhu, dia selesai darinya sampai tuntas. Ya, sampai tahallul. Tsumma ya'tamir. Kemudian dia berumrah. Nah, ini dikritis ini. Ya. Berarti dalam satu perjalanan dua juga ibadah. Haji dulu, makanya dia katakan ifrad itu apa? Haji dulu baru umrah. Ya. Sementara pelaksanaan kita adalah yang ada, ya, ifrad itu hanya haji saja. Umrah belakangan. Belakangan maksudnya mungkin dalam perjalanan yang lain lagi. Baik, nanti kita lihat bagaimana para sahabat melaksanakan umrah, melaksanakan haji ifrad. Apakah setiap mereka melaksanakan haji ifrad itu mereka melaksanakan umrah lagi, atau mereka hanya melaksanakan haji saja? Nah, ini perlu kita memahami pelaksanaan ibadah ini bagaimana para sahabat melakukannya. Baik. Kalau menurut Imam Nawawi di sini adalah melaksanakan ifrad itu adalah haji dulu, berihram untuk haji pada bulan-bulan haji, kemudian sampai selesai hajinya, kemudian berumrah. Ya. Tamattu an yuhrima bil umrah fi ashhuril hajj wa yafrughu minhu. Bertamattu itu adalah berihram dengan umrah pada bulan-bulan haji. Kapan tuh? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Yakni dia laksanakan dulu umrah hatta wa yafrughu minhu. Pada bulan-bulan haji dia berniat umrah sampai selesai. Mungkin boleh jadi di awal Syawal dia melaksanakan umrah. Selesai. Lalu dia tunggu di sana sampai datang musim haji, baru dia berihram untuk haji lagi. Ya, itu namanya dia adalah tamattu. Ya, thumma yahujju fi min amihi. Kemudian dia berhaji pada tahun itu juga. Ya. Kalau seandainya bulan Syawal kemarin dia umrah, lalu baru setahun setelah itu baru dia melaksanakan haji, itu tidak namanya tamattu. Tahun itu juga dia melaksanakan haji. Kalau seandainya dia umrah bulan Ramadan, umrah dia bulan Ramadan. Setelah itu dia tidak pulang-pulang lagi. Pada tahun itu juga dia melaksanakan haji. Apa namanya? Hah? Ifrat. Karena dia berumrah tidak pada bulan-bulan, tidak bulan haji. Ya. Baik. Kemudian wal qiran. Qiran itu adalah menggandengkan, mengiringkan. Haji dan umrah seiring. Ya. Ayyuhrima bihima jami'an. Dia berihram dengan keduanya. Diniatkan labbaik Allahumma hajj wal umrah. Allahumma labbaik Allahumma, Allahumma labbaik umratan wa hajjan. Ya Allah, aku berihram untuk haji dan umrah, atau untuk umrah dan haji. Kalau ifrat labbaik Allahumma hajjan, ya Allah aku ya memenuhi panggilanmu untuk haji. Kalau mutamatti tamattu', dia labbaik Allahumma umrah. Umrah dulu dia. Selesai. Umrahnya datang tanggal 8 Dzulhijjah, dia mulai berihram untuk haji, labbaik Allahumma hajjan. Jadi satu-satu dulu. Kalau qiran tidak. Ya. Dia langsung pasang niatnya dua. Labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Wa kadza law ahrama bil umrati wa ahrama bil hajji qabla tawafiha sah wa sara qarinan. Begitu juga dengan orang yang pertamanya berniat berihram dia untuk umrah. Dari misalkan dari Madinah, dari Hulaifah, dia mengatakan labbaik Allahumma umrah sampai dia ke Mekah. Lalu sebelum bertawaf, sebelum tawaf untuk tawaf umrah, dia berihram untuk haji, labbaik Allahumma hajjan. Wasara qarinan, maka menjadi hajinya haji qiran. Maka itulah yang dilakukan oleh Aisyah. Ya, pertamanya datang untuk umrah. Setelah itu sampai di Mekah dia haid, dia tidak bisa tawaf, tidak bisa sa'i. Lalu di waktu mau melaksanakan haji dia berihram untuk haji. Ya, berihram dia untuk haji. Berarti dia kondisi pada saat itu adalah qiran. Umrahnya dia masukkan kepada haji. Baik. Walau ahrama bil haji thumma ahrama bil umrah fa qawlani lil umra li syafi'i asahuma la yasih ihramu bil umrah wa thani yasih wa yasiru qarinan bi syart an yakuna qabla syuru'i fi asbab at tahallul min al haj wa qila qabla wuquf bi arafat wa qila qabla fi'l al-fard wa qila qabla tawaf al-qudum wa ghairi dhalik. Kalau seandainya di awalnya dia berihram untuk haji, lalu terniat bagi dia untuk berihram untuk umrah. Pertamanya itu untuk haji. Lalu berihram dia untuk umrah. Imam Syafi'i memiliki dua pendapat. Pendapat yang pertama, la yasihu ihramuhu bil umrah. Ihramnya dengan umrah itu tidak sah. Kenapa? Haji lebih tinggi. Ya. Maka umrahnya dengan haji, dengan niatnya dengan umrah tidak sah. Yang kedua, pendapat kedua, sah ihramnya. Wa yasiru qarinan, maka dia menjadi kiran. Bishar, dengan syarat, ayyakuna qabla syuru'i fi asbabit tahalluli minal hajj. Dengan catatan, ya, dengan syarat niat ihramnya itu sebelum dia memulai untuk bertahallul. Ya, berarti kalau setelah wukuf di Arafah masih boleh dia berihram untuk umrahnya, tapi belum untuk ketahallul atau sebab tahallul. Sebab tahallul apa? Lontar jumrah atau tawaf di Aqabah, di tawaf tawaf di tawaf haji. Ya, kalau seandainya belum dia memulai perbuatannya itu yang menyebabkan dia bertahallul, maka masih boleh. Ini menurut pendapat pertama. Qila ada lagi mengatakan qabla wukufi bi Arafat, asalkan ihramnya sebelum wukuf di Arafah. Berarti ketika dia datang ke Mekah, dia sudah berihram untuk haji, lalu berihram lagi untuk umrah. Ketika dia awal datang ke Mekah, boleh. Atau setelah dia di mabit di Mina, masih boleh. Sebelum wukuf di Arafah, masih boleh. Pendapat yang berikutnya, waqila qabla fi'l fardin, sebelum dia melakukan yang fardu dari haji. Mana yang fardu dari haji? Itu adalah wukuf di Arafah. Ya. Wa qila qabla tawafil qudum wa ghairihi. Ada lagi mengatakan sebelum datangnya tawaf qudum, tawaf selamat datang. Ya, pada hari dia datang di Mekah. Walhasil dari pendapat Imam Syafi'i ada dua, dan itu ya sah dia menjadi qiran kalau seandainya dia pertamanya umrah berihram untuk haji, kemudian dia punya niat untuk niat untuk umrah juga, sehingga dia menjadi qiran. Dari pendapat tadi kita lihat minimal adalah pendapat yang pertama, dengan syarat dia berihram untuk umrahnya atau berniat untuk umrahnya sebelum memulai perbuatan yang menyebabkan dia bertahallul. Ya, yaitu sebelum dia melontar jumrah Aqabah atau sebelum dia tawaf haji. Kalau itu yang dilakukannya, maka sah qirannya pada saat itu. Ya, boleh jadi dia begini, dia datang pertama niatnya ifrat aja, niatnya ifrat, lalu terlintas begini, kenapa saya ifrat aja, kan haji aja. Sementara untuk ifrat dan qiran perbuatannya sama, ya, tidak ada yang membedakan ifrat dan qiran kecuali hanya apa, niat aja. Kalau ifrat dia mengatakan labbaikallahumma hajjan, kalau qiran dia mengatakan labbaikallahumma hajjan umratan wa hajjan, atau umratan wa hajjan. Jadi perbuatannya sama dengan ifrat. Nah, ketika sayang kan sudah dia punya niatnya cuma satu, ya, ketika dia sudah sampai Mekah, terlintas bagi dia untuk melaksanakan apa niatnya umrah supaya dia mendapatkan dua nilainya, maka boleh minimal sebelum dia melaksanakan jumrah Aqabah, ya, atau tawaf haji. Karena antara melontar jumrah dengan tawaf haji itu boleh mana yang didahulukan. Seorang dari Mina, dari Muzdalifah, boleh dia langsung ke Mekah, lalu dia tawaf dan sa'i, ya, lalu dia tahallul. Atau dia dari Muzdalifah ke Mina melalui Jumrah Aqabah, lalu dia bertahallul. Ya, aktivitas yang sebelum tahallul itu adalah namanya penyebab dari tahallul. Sebelum dia melakukan itu, berarti walaupun setelah wukuf di Arafah dia melakukan niat itu adalah paling minimal. Terjadi perbedaan yang lain tadi, ya. Ada mengatakan sebelum wukuf, ada yang mengatakan sebelum melaksanakan ibadah yang fardu dan yang lainnya. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini dulu pembahasan kita. Ya, insyaallah kita lanjutkan, ya. Dan pertanyaan pagi ini belum kita buka karena pembahasan masih kita tersisa, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita tambah lagi pembahasan kita tentang mana yang lebih afdal dari tiga jenis ibadah ini, haji ini, apakah ifrad atau qiran atau tamattu. Insyaallah nanti akan kita pelajari. Wallahu ta'ala alam, sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.